janji, beta bilang, beta bilang itu pasti. Bala beta gajah, ale bisa rasa, cuma ale saja. Janji, saya bicara mati, ini sungguh dari hati. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Ingin beta miliki, kita ale sendiri. Ini beta pun kata hati. Cinta beta asini. Sinusa para lecarilan. Ini beta pun janji. Masih yang di hati. Cinta beta so sampai. Baru ku sadari apa arti cintamu.